السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bencana alam, musibah dan malapetaka terjadi menimpa kehidupan manusia adalah fabima kasabat aydin nas. Itu semua terjadi akibat perbuatan ulah manusia. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri, terjadi kerusakan di lautan dan kerusakan di daratan. Itu semuanya adalah akibat perbuatan ulah tangan-tangan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengingatkan kepada hamba-hambanya adalah dengan cara menimpakan beberapa malapetaka, musibah, ujian kepada umat manusia. La'allahum yarji'un, agar supaya manusia kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh-sungguh kami akan timpakan kepada manusia siksaan, siksaan yang ringan, siksaan yang adna, yang ringan, bukan akbar, bukan siksaan yang besar. Itu terjadi ketika di dunia. La'allahum yarji'un, agar supaya manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhiqahum ba'dal ladhi amilu, kami memberikan azab bencana alam yang terjadi di muka bumi dalam rangka agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan yang mereka telah lakukan. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Hadirin yang dimuliakan, sehingga marilah kita kaum muslimin, dengan berbagai macam malapetaka bencana alam yang merebak di berbagai macam negeri-negeri, bahkan di negeri kita, sebuah virus yang mematikan sekian ribu orang dalam kurun waktu yang singkat dan pendek. Dan itu bukan hanya pada satu tempat. Menyebar. Dan negeri kita pun terkena penyakit tersebut. Maka mari kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaqarrub kepadanya. Memohon kepada Allah azza wa jal petunjuk. Memohon kepada Allah azza wa jal perlindungan, dan seterusnya dan seterusnya. Hikmah di balik musibah adalah agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kemuliaan, musibah demi musibah menimpa kalangan manusia yang kafirnya dan yang muslimnya. Tidak ada musibah itu pala pilih. Hanya orang kafir saja yang muslimnya tidak kena. Tidak seperti itu ya kaum muslimin. Bahkan Allah mengingatkan kepada kita umat Islam, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan azab yang akan Allah timpakan kepada kalian wahai umat manusia, masuk padanya muslimin. Bahkan ayat ini berbicara dengan kaum muslimin. Hati-hati, karena kalau Allah menimpakan sebuah azab, malapetaka, bencana, musibah, al-bala atau wabah, itu tidak hanya mengenai mereka-mereka yang berbuat zalim saja, tetapi juga mengenai kalian-kalian yang tidak melakukan maksiat tersebut juga terkena. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang harus kita siapkan ketika kita menghadapi ancaman wabah penyakit corona yang sedang menjalar? Bisa karena satu orang yang datang ke negeri kita, penyakit tersebut menular kedua, tiga, empat, dan seterusnya. Karena begitu dahsyatnya wabah ini, hanya melalui percakapan atau dia mencium bersin yang dilakukan olehnya atau dia berdekatan dengannya, Allah takdirkan itu bisa terkena virus itu. Allah takdirkan. Kita meyakini bahwa musibah atau wabah penyakit tidak bisa menularkan dengan sendirinya. Nabi kita mengatakan, la adwa wala tiarata wala safar wala hamah. Tidak ada penularan, tidak ada tatayur, tidak ada bulan safar, tidak ada burung hantu. Yang dimaksudkan di sini kaum muslimin adalah la adwa, tidak ada penularan, tidak ada penularan sebuah penyakit dengan sendirinya. Tak lain itu dikarenakan Allah lah yang menularkannya. Karena itu kaum muslimin, kita diperintahkan dalam hadis Nabi, firra minal majlum firarika minal asad, larilah engkau dari orang yang terkena penyakit kusta seperti engkau lari dari harimau yang mengancam keselamatanmu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, apa yang harus kita siapkan ketika wabah itu mengancam kita? Apakah masker yang langsung membumbung tinggi harganya? Apakah sembako yang ditimbun di gudang logistik kita? Lah, bukan itu ya kaum muslimin. Itu bagian kecil. Itu bagian kecil. Yang paling pokok, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Dikarenakan musibah apapun itu, kalau menimpa orang yang beriman, maka musibah tersebut menjadi rahmah bagi dia. Malapetaka bencana apapun itu, kalau menimpa seorang mukmin, maka yang tadinya sebagai adab siksaan menjadi rahmah bagi orang mukmin tersebut. Itu yang harus kita siapkan. Itu yang harus ada pada diri kita masing-masing. Bersiap-siaplah, karena tidak menutup kemungkinan adanya virus tersebut menyebar. Bersiap-siap dengan iman. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang penyakit taun, maka Rasul memberitahukan, innahu kana adaban yab'atullahu alaihi syami' ibadihi. Dulu taun adalah adab siksaan yang Allah timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Walakinallaha ja'alahu, akan tetapi Allah menjadikan ta'un itu rahmatan bil mu'minin, sebagai rahmah, kasih sayang bagi orang yang beriman. Ta'un, qala Syekh Ibnu Taimin, ta'un qila innahu da'un makhsus mu'ayyan. Ta'un, ada sebagian ulama yang menterjemahkan, memaknakan penyakit khusus tertentu. Bahasa kitanya kolera, asobal batan, yang penyakit ini menimpa perut. Wakila innahu kullu balain wa wabain. Ada juga para ulama menyatakan ta'un ini semua ujian, malapetaka dan wabah. Apapun itu namanya, masuk pada kalimat ta'un. Hadirin yang kami muliakan, barang siapa yang Allah takdirkan tertimpa ini dan dia mukmin, mukmin dia bisa terjadi virus tersebut mengenainya, maka berita gembira bagimu. Jangan bersedih terlalu. Bersedih layaknya manusia karena sakit, hal yang wajar. Tapi berita gembira bagimu, tatkala Allah uji dengan satu wabah, selama engkau memenuhi empat kriteria disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, empat kriteria ini dipenuhi, maka anda mati syahid, layaknya seorang yang mati syahid. Beliau mengatakan, ma min abdin yaqaw fit ta'un fayamkuth fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Tidak seorang hamba pun, syufu barakallahu fikum, tidak seorang hamba pun bisa kemungkinan terjadi menimpa hamba Allah siapapun dia orangnya. Abu Ubaid bin Jarrah, sahabat Nabi, tertiba penyakit ta'un di sebuah negeri di mana beliau bersabar di sana, tidak keluar dari tempat tersebut sampai mati. Sahabat Nabi, sahabat Nabi yang dipastikan termasuk 10 orang yang disebutkan langsung dalam satu hadis sebagai penduduk surga. Al-ashratul mubasyiruna bil jannah, 10 nama sahabat yang dipastikan sebagai ahlul jannah dalam satu hadis di saat mereka masih hidup. Terkena ta'un, fama baluna nahnu, maka balagi kita. Jangan kita mengatakan, masa saya seorang salafi terkena penyakit corona, dah mungkin Allah kan tahu siapa saya. Siapa kamu? Bisa menimpa. Maka jangan gegabah dalam kasus ini. Tingkatkan iman, takwa, taqarrub kepada Allah. Bisa terjadi menimpamu, wahai kaum muslimin. Maka empat itu adalah yamkuthu fi baladih, dia tetap tinggal di tempatnya. Qila fi manzilihi, dikatakan tafsir hadis ini, syarah hadis ini, dia tetap tinggal di rumahnya. Aw fi darihi, atau di wilayah yang terkena wabah itu. Aturan agama tidak boleh keluar. Lah bagaimana kalau mencari pengobatan? Lah, kamu tetap di situ. Kalau tidak ada pengobatan bagaimana? Nunggu mati. Mati itu tidak sekarang, tidak besok juga mati. Sabar. Ini yang kedua. Muhtasiban, mengharap pahala dari musibah tersebut. Dan yang keempat, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah. Dia tahu, meyakini betul bahwa tidak akan menimpanya sesuatu apapun kecuali hal itu telah ditakdirkan oleh Allah untuk menimpanya. Siapa yang melengkapi empat dah ini, kaum muslimin, janji dari Nabi, kana lahu, maka bagi dia mithlu ajri syahid, seperti pahala orang yang mati di medan laga sebagai syahid fi sabilillah. Hadirin yang kemuliakan, mari kita bertaqarrub kepada Allah, dengan cara talabul ilmi. Semakin giat talabul ilmi, semakin giat berdakwah, semakin giat menyampaikan ilmu agar umat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan ilmu yang kita ketahui, beribadah dengan serius, sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah takdirkan itu menimpa, bersabarlah dengan empat kriteria tadi di atas, Anda akan mendapatkan janji Nabi, mendapatkan pahala syahid insyaallah. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari menyebutkan sebuah doa. Beliau sebutkan beberapa jenis penyakit dan disebut di akhir doa tersebut penyakit yang tidak disebut namanya. Para ulama menyebutkan ini adalah semua wabah yang mencakup, yang menimpa manusia masuk pada doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa su'il asqam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari penyakit baras kulit, wal junun penyakit hilang akal, wal judam penyakit kusta atau lepra, wa su'il asqam dan penyakit yang sangat buruk, su paling buruk, asqam semua jenis penyakit. Qala al ulama, di antara tafsirnya adalah hadis ini berkaitan dengan semua wabah yang terjadi di zaman itu maupun yang belum terjadi di zaman itu. Marilah kita kaum muslimin kembali kepada Allah dengan bertadarruk, mengharap dan memohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasil asqam. Masing-masing kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, sebuah doa, doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin barang siapa yang berdoa dengan doa ini, Allah akan lindungi dia dari semua wabah apapun itu selama hidupnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ra'a sahiba bala'in faqala alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bihi wa faddalani 'ala katsiri min al-khalqi tafdila. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menyelamatkanku dan melindungiku dari wabah-wabah yang menimpa kalian. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan dan keutamaan kepadaku lebih daripada makhluk yang lain. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, illa ufi min dalikal bala ma kana ma'asha, kecuali orang itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk musibah dan malapetaka, dari semua bentuk wabah wal bala ma'asha, selama dia hidup. Hadis yang pendek yang bisa kita hafalkan, yang kita bisa resapi maknanya, betul-betul memohon perlindungan bisikin kepada Allah Azza wa Jal, sungguh-sungguh memohon agar Allah menjaga dan melindungi kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, kaum muslimin dan tulabul ilm, para santri-santri kita. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari wabak wal balak, segala apapun itu bentuknya, selama kita hidup di muka bumi ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala dinik